Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.